daya kuking ni tangan tak sampai memelukmu. Namun kini tinggal harapan, dan ku sadari kau hanya bayangan. Kau hanya bayangan.